minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin dan buat semuanya disini. Sayangku langsung disambung spesial untuk yang di Korea, Mr. Jitong antara teman dan kasih Anissa Rahma, mau Mister Nada. Mister siapa Mas Jitong? Jitong yang ada di Korea. Korea. Spesial buat kamu juga semuanya. Tiada mungkin lagi Grace and God, spesial tembang request, spesial yang ada di Korea, Mas Jitong, terima kasih ya. Oh ini adiknya Mas Jitong, terima kasih ya Mas. Buat Grace and God semuanya, terima kasih. luar biasa. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan berbahagia selalu luar untuk biasa. Saudara kita yang ada di Korea sana, Mr. Jitong ya. Betul sekali, Mas Bro.